Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita masuk pada mutiara yang berikutnya dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, yaitu mutiara yang ke-44. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal, beliau menceritakan kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu taala anhu yashtaki, bahwasanya seorang anak dari Abu Talhah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakit. Fa kharaja Abu Talhah, maka keluarlah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, fa qubida as-sabi, ternyata anak yang sakit tadi meninggal. Falamma raja'a Abu Talhah, ketika Abu Talhah kembali sebagaimana layaknya orang tua, seorang bapak akan menanyakan anaknya, ma fa'ala bni, bagaimana keadaan anakku? Qalat, berkata istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa hiya ummu as-sabi, dia adalah ibunya si anak tadi. Qala huwa askanu ma kana, yani askanu makan, sesungguhnya anakmu sudah lebih tenang. Faqarrabat ilaihi al-asha, maka didekatkanlah untuknya makan malamnya. Fata'asha, maka Abu Talhah pun bersantap malam. Thumma asaba minha, kemudian terjadilah sebagaimana layaknya suami istri, yani hubungan suami istri. Falamma fariqa, setelah selesai asyaknya, selesai urusan keluarganya, urusan kamarnya, qalat, maka berkatalah Ummu Sulaim, warus sabi, silakan ya, urusi jenazah anakmu. Maka marahlah Abu Talha, apakah sudah dalam keadaan seperti ini? Falamma asbaha, maka pagi harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa akhbarahu, kemudian dikhabarkan tentang apa yang terjadi pada istrinya. Maka Nabi bertanya, a'rastumul laila, a'rastumul laila, arti apakah engkau sudah berjima di malam tadi? Qala na'am, berkata Abu Talha, iya. Qala Allahumma barik lahuma fawaladat ghulaman, maka Nabi pun mendoakan semoga Allah memberkahi kamu berdua, yakni memberkahi malam kamu berdua, artinya pada hubungan suami istri di malam itu, kata Nabi, mudah-mudahan itu akan barakah. Maka terkabullah doa Rasulullah sallam, fawaladat ghulaman, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talha, maka berkatalah Abu Talha, ihmilhu hatta ta'ati bihin nabi, bawalah sampai kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dibawa bersamanya beberapa butir kurma. Faqala ama'ahu syai, ketika sampai kepada Nabi, Nabi bertanya, apakah kalian punya sesuatu? Dijawab, na'am tamaratun, iya, kami membawa beberapa biji kurma. Fa'akhadahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam famadagaha, Nabi mengambilnya dan Nabi mengunyahnya. Tsumma akhadhaha min fihi, kemudian Nabi mengambil dari mulutnya yang mulia. Faja'alaha fi fis sabi, maka dijadikanlah atau diletakkan di fis sabi, di mulut anak tadi atau bayi tadi. Thumma hannaqahu, kemudian digosokkan ke hanq. Al-hanq itu adalah langit-langit atas dari mulut, dikatakan dengan hanq. Wasammahu Abdullah, dan Nabi menamakannya Abdullah. Demikian hadis muttafaqun alaih, dan ini disebutkan dalam hadis ini dengan ringkas. Adapun dalam riwayat Bukhari, berkata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, maka berkatalah seorang dari kalangan ansar, faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Aku melihat dari turunan Abdullah ini 9 anak laki-laki yang semuanya membaca Al-Quran. Ya'ni min awladi Abdullah al-Maulud. Ya'ni dari anak Abu Talha yang bernama Abdullah tadi, lahir 9 anak laki-laki yang semuanya Masya Allah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ikhwani fiddina azakumullah, tentunya ini adalah terkabulnya doa Rasulullah SAW ketika menyatakan Allahumma barik lakuma atau barik fi laylatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kamu berdua, dan semoga Allah memberkahi apa yang terjadi pada kamu berdua di malam itu. Dan ternyata benar-benar barakah, bukan hanya hamil melahirkan, tapi melahirkan laki-laki. Bukan hanya melahirkan laki-laki, tetapi laki-laki yang melahirkan 9 laki-laki yang semuanya salihin, semuanya orang-orang saleh atau anak-anak yang saleh, yang qad qara'ul Qur'an, semuanya pembaca-pembaca Al-Qur'an, Masya Allah. Dalam riwayat Muslim disebutkan agak lebih rinci, wa fi riwayat li muslimin mata bnun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Telah meninggal seorang anak laki-laki dari Abu Talha yang dari istri yang bernama Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata pada keluarganya, la tuhadditsu Abu Talha biibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu. Berkata pada keluarganya, jangan kalian habarkan berita ini pada Abu Talha hingga aku sendirilah yang akan menghabarkan kepadanya. Faja'a, maka datanglah Abu Talha. Faqarrabat ilaihi asya, didekatkan untuknya, yang disediakan untuknya makan malamnya. Fa'akala wa syariba, dia makan, dia minum. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'a qabla dhalik. Dalam riwayat Muslim ini dijelaskan bahwasanya Ummu Sulaim berhias. Tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna', dia berhias dengan secantik-cantiknya, lebih dari biasanya. Fawaqa'a biha, maka tentunya Abu Talha tertarik dan terjadilah jima' di malam itu. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, ketika Muslim sudah melihat suaminya dalam keadaan kenyang, dalam keadaan sudah makan, dalam keadaan sudah puas, maka baru beliau berkata, ya Abu Talha, ini suaminya, ara'aita law anna qawman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum an yamna'uhum. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Talha, kalau ada satu kaum meminjamkan pinjaman kepada satu keluarga, kemudian keluarga itu menuntutnya kembali, apakah boleh mereka menahan barang pinjaman tersebut? Maka dijawab oleh Abu Talha, la, tidak boleh. Kalau pemiliknya menginginkannya kembali, maka kembalikan. Maka berkatalah Ummu Sulaim, fahtasib ibnak, kalau begitu harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anakmu. Anakmu telah diambil kembali oleh pemiliknya. Qala fa ghadiba, maka Abu Talha marah dan mengatakan, taraktani hatta idza talattakhtu thumma akhbartani bibni, engkau biarkan aku sampai aku basah seperti ini, kemudian engkau berkata tentang anakku. Fantalaqa hatta ata Rasulullah SAW, maka berangkatlah Abu Talha menuju Rasulullah SAW menghabarkan apa yang terjadi. Ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkan Ummu Sulaim, tetapi justru mendoakan malam beliau berdua, ini malam Abu Talha dan Ummu Sulaim. Qala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, barakallah fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qala fahamalat. Maka hamillah Ummu Sulaim. Wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ah. Dan pernah Rasulullah SAW dalam satu safar ketika itu, dalam keadaan Ummu Sulaim berangkat dalam safar itu bersama suaminya tentunya, dalam rombongan Rasulullah SAW. Wa kanat Rasulullah SAW idha atal madina min safarin la yatruquha turuqan. Sedangkan Rasulullah SAW kebiasaannya adalah dari sunnah beliau, kalau datang ke Madinah di malam hari dari safar, beliau tidak menganjurkan untuk mengetuk pintu rumah-rumah keluarga, rumah-rumah keluarganya. Maka menahan dirinya atau menahan pasukannya sampai ketika masuk ke Madinah dalam keadaan sudah di pagi hari. Fadanau minal Madinah, maka mulai mendekat Madinah. Pasukan Rasulullah SAW atau rombongan Rasulullah SAW yang di sana ada Abu Talhah dan Ummu Sulaim yang sedang hamil. Fadarabahal makhaf. Maka ketika mendekat Madinah, mulailah Ummu Sulaim merasa sakit di perutnya seperti akan melahirkan. Maka kemudian ihtabasa alaiha Abu Talhah. Tentunya Abu Talhah harus menemani istrinya yang sedang sakit, merasakan sakit yang akan melahirkan. Ini makna darabahal makhaf. Sedangkan Rasulullah SAW dengan rombongannya berangkat. Maka Abu Talhah merasa sedih karena terpisah dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, innaka ta'lam ya Rabbi, sesungguhnya engkau tahu wahai Rabbku, innahu yu'jibuni an akhruj ma'a Rasulillah SAW idha kharaj wa adkhul ma'ahu idha dakhal. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku sangat ingin untuk selalu bersama Rasulullah SAW, keluar ketika beliau keluar, masuk ketika beliau masuk. Waqad ihtabastu bima tara, sedangkan aku sekarang tertahan oleh apa yang telah engkau ketahui. Ini tertahan oleh sakitnya perut istrinya Ummu Sulaim yang akan melahirkan. Maka ketika itu Ummu Sulaim berkata kepadanya, ya Aba Talhah, ma ajidul ladhi kuntu ajid, sungguh aku tidak merasakan seperti biasanya. Ini sakitnya orang akan melahirkan, kontraksinya biasanya sangat sakit sekali. Tapi kali ini, kata Ummu Sulaim, aku tidak merasakan seperti itu. Wahai Aba Talhah, ma ajidul ladhi kuntu ajid, intaliq. Aku tidak mendapati rasa sakit yang seperti biasanya. Berangkatlah. Maka berangkatlah. Artinya tidak mau terpisah dari Rasulullah SAW, sehingga istrinya pun menyatakan bahwasanya aku tidak merasakan sakit seperti biasanya. Artinya bisa aku tahan. Ini keistimewaan Abu Talhah dan keistimewaan Ummu Sulaim, yang kedua-duanya adalah sahabat dan sahabiyah yang sangat-sangat mulia, sehingga beliau satu, yakni suaminya, tidak ingin terpisah dari Rasulullah SAW. Sedangkan istrinya mengimbanginya dan menyatakan, walaupun sakit, aku tidak merasakan sakit seperti biasanya. Ayo kita tetap berangkat. Dan dia tetap berjalan mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fantalaqna, maka kami pun berangkat, kata Abu Talhah. Wa darabaha al-maqad hina qadima fawaladat gulaman, maka ketika sampai di rumahnya benar-benar terjadilah ini kontraksi yang sangat, dan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, ini kata rawi, rawinya adalah Anas. Maka berkatalah ibuku, ibunya Anas, ya Anas, la yurdihu ahadun hatta taghdu bihi ala Rasulillah SAW. Wahai Anas, bilang pada mereka, jangan disusukan oleh siapapun sampai dibawa kepada Rasulullah SAW. Falamma asbaha, maka ketika pagi harinya, ihtamalathu, dibawa anaknya atau bayinya kepada Rasulullah SAW. Fantalaqat bihi ila Rasulillah SAW, dibawa kepada Rasulullah SAW, wa dzakara tamamal hadis, dan terjadilah atau berikutnya adalah kelengkapan hadis yang sudah dikisahkan. Artinya ditahnik oleh Rasulullah SAW, kemudian diberi nama dengan Abdullah. Ikhwan fillah na'azakumullah, para pendengar Radio Indah Siaran kami hormati, karena hadis ini panjang, maka kita cukupkan dengan membaca hadisnya saja. Adapun faedah-faedahnya dan pembahasannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala wa inayatihi wa quwwatihi. Allah taala ayahdina wa yahdiyakum wa yahdil jami'al muslimin. Semoga Allah taala memberikan ketetapan kita pada sunnah, pada tauhid dan sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah telah kita ketemu bersama. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad yang telah memberikan kajian Islam dan tauhid yang sangat penting. Kemudian semoga apa yang beliau sampaikan akan memberikan kepada kita semangat untuk kita sabar, bahkan meningkatkan kesabaran kita. Sekarang saatnya kita untuk menuju sesi yang berikutnya, yakni tanya jawab. Pertanyaan pertama, bismillah, izin minta bimbingan Ustaz terkait dengan sabar dalam menahan amarah karena mudah tersinggung. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Allah katakan wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan mereka-mereka yang menahan amarahnya dan yang memaafkan manusia. Ini kalau sampai seseorang bisa menahan dirinya, maka itulah orang yang hebat. Orang yang hebat. Karena menahan amarah itu tidak mudah. Rasulullah SAW sampai menyebutnya orang yang kuat, al-qawiyyu laisa bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dan menang di dalam berkelahi. Tetapi al-qawiyyu man malaka nafsahu 'inda al-ghadab, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang menang berkelahi. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang malaka nafsahu 'inda al-ghadab, orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Menahan dirinya ketika marah artinya mulutnya tidak mengucapkan ucapan yang dilarang oleh Allah. Tangannya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan semuanya yang ada pada dirinya tertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi Quran dan Sunnah, yang menyelisihi syariat. Itu namanya sabar, dan itulah orang yang bisa menahan diri dari amarah. Biasanya orang yang marah, tangannya akan bergerak, memukul, menjambak, mendorong dan sebagainya. Mulutnya juga akan mengucapkan kalimat yang jelek, sumpah serapah, caci maki, atau kalimat-kalimat yang na'udzubillah, yang tidak pantas diucapkan. Tetapi kalau dia sabar, kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya, maka itulah orang yang kuat. Ucapannya tetap kalimat yang hak, perbuatannya juga tetap perbuatan yang hak, tidak ada yang menyelisih syariat dan tidak ada kezaliman. Barakallahu fikum. Mungkin pertanyaannya yang dimaksud adalah apa tipsnya supaya kita bisa menahan marah? Tipsnya, barakallahu fikum, sangat berkait dengan masalah kesombongan dan bangga diri. Siapa yang sombong dan bangga diri, maka dia akan mudah tersinggung. Karena merasa dirinya yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan kalimat yang terkesan merendahkan, dia tersinggung. Tetapi kalau dia tidak memiliki ujub dan bangga diri, tidak memiliki kesombongan, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling jelek, orang paling rendah, orang yang paling... Artinya tawadhu. Saya ini gak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka. Maka dia tidak akan mudah tersinggung. Barakallahu fiikum. Siapa yang melihat kekurangan dirinya, maka dia tidak akan sombong, tidak akan bangga diri. Siapa yang tidak sombong dan tidak bangga diri, maka dia akan mudah menahan amarah dan dia tidak mudah tersinggung. Saya ulangi kalimatnya. Barakallahu fiikum. Siapa yang melihat kekurangan-kekurangan dirinya? Tentunya manusia masing-masing memiliki kekurangan. Dan sebagian besar kekurangan itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh kita sendiri. Maka ketika kita merasa saya ini kurang begini, kurang begitu, dia yang tahu. Saya melihat orang lain selalu lebih baik dari saya. Ulama, alim berkata seperti itu. Sungguh aku melihat orang lain selalu lebih baik dariku. Aku melihat orang lain selalu lebih baik dariku. Mengapa? Karena melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Tetapi sebaliknya, kalau dia selalu melihat kelebihan dirinya, saya orang yang begini, kelebihan saya ini, biasanya akan muncul ujub dan bangga diri. Kalau muncul ujub dan bangga diri, maka dia akan mudah untuk tersinggung ketika ada orang yang merendahkannya. Kalau orang itu tawadhu, ketika dikatakan engkau ini jahil, kamu akan sabar. Dikatakan bodoh, mengapa? Dalam hatinya, saya memang bodoh. Artinya, tidak seperti para ulama. Saya baru tahu sebagian saja. Maka tidak akan tersinggung sebagaimana orang-orang yang sombong tersinggung. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Amin. Kemudian, bismillah. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk talak bila seorang suami telah memasrahkan istri pada orang tuanya sebanyak 3 kali? Atas jawabannya, Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan. Apa makna memasrahkan? Dan sudah pernah kita singgung, memasrahkan, mengembalikan, memulangkan, dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat, bukan kalimat-kalimat talak. Kalau bukan kalimat talak, tentunya harus ditanya. Al-lafzu ala niyatil lafzu. Ada seorang yang 3 kali, 4 kali menyerahkan atau memasrahkan istrinya kepada orang tuanya. Siapa? Pembimbing haji. Pasrahkan lagi, tolong pak, ini istri saya mau pergi haji 15 hari, dia gak gini, dipasrahkan lagi pada keluarganya. Itu bukan cerai jelas. Itu makna memasrahkan yang lain, bukan makna cerai. Sehingga apa maknanya memasrahkan pada orang tuanya sebanyak 3 kali? Tanyakan pada suaminya apa niatnya dan apa maksudnya. Bahkan kalaupun menyatakan pulanglah ke rumah orang tuamu, itu pun masih belum cerai kalau memang niatnya bukan cerai. Pulanglah ke rumah orang tuaku, pulanglah ke rumah orang tuamu, karena saya mau pergi safar 2 minggu, kan? Sama aja kalimat itu. Sehingga al-lafzu ala niyatil lafiz, harus ada kejelasan. Kecuali kalau lafadznya jelas talak, saya ceraikan kamu sekarang juga dan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, maka ini selesai. Sudah jatuh talak, barakallahu fikum. Kemudian bolehkah saya memberikan wasiat dari sekarang kepada orang tua ketika saya wafat? Tidak ada acara-acara tertentu. Nah, demikianlah keadaan yang kita lihat. Beberapa orang atau beberapa keluarga yang kena musibah kematian, maka dia harus terkena beban lagi untuk melakukan berbagai macam acara-acara yang sungguhnya tidak diperintahkan, tidak disuruh, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang terjadi yang demikian, barakallahu fikum, pada orang tua, maka sebaiknya kita hindari acara tersebut dengan alasan-alasan yang sopan, dengan alasan yang baik, karena kita khawatir mereka, bahkan bukan khawatir, kita husnudzan, berbaik sangka, mereka kebanyakan tidak paham. Kalau mereka sudah agak paham, kita katakan bahwa kami tidak sependapat dengan yang demikian. Kami cukupkan dengan mendoakannya, kami cukupkan dengan melayatnya, kami cukupkan dengan mengantarkan jenazahnya, kami cukupkan dengan menyolatkannya hingga akhir. Barakallahu fikum. Berikutnya, bagaimanakah hukum bekerja di hotel konvensional, misalkan sebagai auditor, IT, chief, dan sebagainya dari pekerjaan yang halal? Tetapi di hotel tersebut ada karaoke, bar, dan tamu yang tidak ditanya apakah suami istri bukan. Jazakallahu khairan. Tidak ditanya apakah suami istri atau bukan, itu. Jazakallahu khairan. Ini pertanyaan berat. Kalau dijawab, dia berat. Oh gitu. Ya. In letus an in tubdalakum tasukum. Jangan tanya perkara yang kalau dijawab kamu akan berat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sesungguhnya hukum asalnya hotel, perkara yang boleh-boleh saja. Artinya perkara yang halal, mubah. Dan kamu kerja di hotel tidak mengapa. Tetapi ketika engkau menyatakan di sana ada barnya, diskotik ya, bar itu. Kalau bar warung makan ya tidak apa-apa. Ini khawatir kita terkait dengan itu. Artinya kita harus menghitungnya, berapa penghasilan dari diskotik tadi, segala macam. Mengapain kamu membantu kemaksiatan? Apalagi kalau ada hitungan pelacurnya segala. Kali ini pelacurnya sekian, untungnya sekian. Itu haram kamu membantunya. Tetapi itu adalah bagian kecil dari inti yang ada di sana, yaitu menyewakan kamar-kamar hotel, barakallahu fikum. sehingga kalau engkau menghindar daripadanya itu lebih baik. Tetapi kalau engkau terpaksa bekerja di situ, niatkanlah bahwa engkau hanya membantu perhotelannya saja, tidak ada kaitan dengan itu, dan kewajibannya adalah mengingatkan bosmu, atasanmu, bahwa itu gak perlu. Yang seperti itu, perkara-perkara maksiat itu gak diperlukan. Toh hotel syariah yang tidak ada kemaksiatan dalamnya atau meminimalisir kemaksiatan di dalamnya, itu toh laku juga, masya Allah. Bahkan sekarang lebih laku. Mengapa? Karena sudah mulai masyarakat-masyarakat, walaupun masyarakat awam, mulai menginginkan satu sama lain untuk tidak ada yang selingkuh. Suami juga ingin istrinya gak selingkuh, istri juga menginginkan suami gak selingkuh. Sehingga masing-masing berpesan, ingat di hotel syariat saja, ini aman, melepas keluarganya. Demikian pula keluarganya, anak-anaknya dan lainnya, nasallahu salam wal afiyah. Kemudian, pekerjaan saya adalah seorang auditor yang terkadang harus berprasangka buruk dan tidak percaya kepada orang yang diduga melakukan penyimpangan. Apakah prasangka yang seperti ini termasuk prasangka yang dilarang? Bukan. Dari zahir pertanyaannya bahwa itu bukan prasangka yang terlarang, tetapi itu adalah tugas dia untuk menghitung dengan teliti, jangan sampai ada penyelewengan, penyelewengan dana atau penyelewengan uang. Barakallahu fikum. Sehingga bukan su'udan itu, berbeda dengan su'udan. Tetapi dia waspada, barangkali ada yang begini, ada yang begitu, maka diteliti. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah boleh orang pemuda memilih janda daripada perawan karena tidak suka wanita kurus? Emang yang perawan gak ada yang yang gak kurus? Oh, insya Allah. Ya kalau alasannya tidak suka yang kurus, emang selalu perawan kurus, janda gemuk? Gak mesti. Gak mesti, barakallahu fikum. Sehingga kurus dan gemuk itu alasan dicoret. Tinggal apakah janda atau perawan kalau sama-sama gemuk? Nah, pertanyaannya begitu. Kalau memang kurus, kamu cari yang gemuk, ya itu masalah kalian, masalah selera. Tetapi kalau masalah janda dengan perawan, mana yang lebih baik? Nabi SAW pernah pulang dari safarnya bersama para sahabatnya. Rasulullah SAW melihat Jabir bin Abdullah tertinggal karena kendaraannya sangat jelek, sangat tua, lemah. Maka Nabi melihatnya, beliau memperlambat jalan kendaraannya sampai bertemu dengan Jabir. Diajak ngobrol, diajak guyon, sampai ditawar kendaraannya, gimana kalau saya beli aja? Ya Rasulullah, kendaraan seperti ini mau kamu beli? Iya, saya mau beli. Ini akhlak Rasulullah SAW menghibur saudaranya yang dalam keadaan tertinggal karena kendaraannya sangat jeleknya atau sangat lemahnya. Dalam pembicaraan tersebut, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana, sudah menikah? Kan sudah punya anak, meninggal istrinya, apakah sudah menikah lagi? Sudah. Ditanya, perawan apa janda? Janda, ya Rasulullah SAW. Kata Nabi, hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa enggak perawan saja? Biar kamu bisa main-main dengan dia dan dia main-main dengan kamu. Beliau berkata, ya Rasulullah, aku memiliki 5 anak wanita. Kalau aku memilih perawan, anakku jadi 6. Artinya, dia berat ngurus 5 anak ini. Kalau dia nikahi perawan, berarti dia ngurus 6 anak sekarang. Maka aku memilih janda agar menjadi ibu mereka. Kata Nabi, benar. Engkau benar. Dibenarkan. Berarti kita ambil faedah dari kalimat pertama. Hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Tidakkah sebaiknya kau cari perawan, dia bermain dengan kamu dan kamu bermain dengan dia, yang disedagurau dengan dia. Tetapi ternyata dalam kasus tertentu, seperti dia memiliki 5 anak perempuan, yang kalau dia menikahi perawan jadi 6 akhirnya, maka dia memilih untuk memilih janda, menikahi janda agar menjadi ibu mereka. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan menjadi jawaban. Kalau memang memilihnya janda dan perawan, pilihlah perawan. Kalau enggak suka yang kurus, jadi perawan gemuk. Barakallahu fikum. Namun Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawabannya. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti untai materi indah Imam Nawawi dari sesi pertama kajian Islam dan juga tausiah. Dan berikutnya adalah tanya jawab dan semoga akan memberikan solusi bagi Anda semuanya. Al-Kalam, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.